dari sebuah desa yang damai sentosa, berbekal ijazah SMA, aku berangkat ke kota. Sesampai aku di sana, tiada yang menerima. Beginikah kehidupan yang tak pernah kuimpikan? Kupikir-pikir apa artinya hidup di kota ini. Baru kini aku sadari Jakarta bukanlah impian. Lebih baik aku kembali membangun desaku tercinta. Sebuah desa yang damai sentosa, berbekal ijazah SMA, aku berangkat ke kota. Sesampai aku di sana, tiada yang menerima. Beginikah kehidupan yang tak pernah kuimpikan? Kupikir-pikir apa artinya hidup di kota ini. Baru kini aku sadari Jakarta bukanlah impian. Lebih baik aku kembali membangun desaku tercinta. Lebih baik aku kembali membangun desaku.